الرحمن خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم babun fi sidratil muntaha utawi iki bab nerangno fi sidratil muntaha ing dalem bab tentang sidratil muntaha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Sa'id haddatsana Abu Usama haddatsana Malik bin Mikhwal ha'un tahwil sanad wa haddatsana Ibnu Umar wa Zuhair bin Harb jami'an Abdillah bin Umar wa alfadhuhum mutaqaribah utawi pira-pira lafate rawi niku Malik bin Mikhwal lan Abdullah bin Umar sing rawi-rawi terakhir. Qala Ibnu Umar haddatsana Abi haddatsana Malik bin Mikhwal an Zubair bin Adi an Tulha an Murrah an Abdillah qol. Lama usriya sumangsane den isra'na sapa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puntuhia mongko den tumekakno sapa bihi Nabi. Puntuhia mongko den tumekakno sapa bihi Kanjeng Nabi. Ila Sidratil Muntaha maring Sidratil Muntaha. Waya di Sidratil Muntaha fis sama isajisah ing dalam langit sing keenam. Ilaiha yantagi ma yu'raju bihi minal ardi fayuqbadu minha. Wa ilaiha yantahi ma yuqbadu bihi min fauqiha fayuqbadu minha. Ilaiha iku maring Sidratil Muntaha. Yantahi dianggap entek, dianggap tutup, dianggap final, dianggap leren. Soalnya termanane anut kula ana kula maknane papat ya papat ilaiha tumeka maring Sidratul Muntaha yantahi dianggep entek dianggep final utawa dianggep leren apa ma apa wae raju kang den unggahno apa bihima menal arti sanging bumi fayuk badu mongko dikekang digegem mongko digenggam utawa dilerekno apa ma yuk raju bi minha sanging sama wa ilaiha lan maring asama isaji sayantahi dadi entek dadi laran, dadi berhenti. Apa ma perkara yubadu kang den dunapa bihima min fauqiha sanging dhuure sama. Fayub badu minha mongko Fayub badu minha mongko den endekno apa ma yubadu bihi minha sanging sama. Qala ta'ala idh yakhsha sidrata ma yakhsha. Idh yakhsha nalikane iki kuwi ana manan ngrungkepi maksude mewarnai sing sampai menyilaukan niku. Asidrota ing sidra, Sidratil Muntaha, apa ma apa wae ya sakang ngrungkepi apa mak. Maksude niku napa sikilawan sinar sing dadekno tiyang mboten roh detel niku jenenge iwsa. Qala dawuh sapa Nabi firasun min dahabi. Qal fa'uti ya Rasulullah. Salasan uktia as-salawatil khumsa wa uktia khawatima suratil baqarah termasuk keistimewaan akhirnya surat baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati se'an wa ghufira lan den sepura liman kedewong lam yusyrik kang ora syirik sapa man billahi lan Allah min ummati sang umate kanjeng Nabi se'an babar pisan apa sing disepura al-mukimat apa pira-pira dosa sing rusak apa pira-pira dosa sing gedhe. Wa haddatsana Abu Rabi'ah Zaruni haddatsana Abbad wa Ibnu al-Awam haddatsana Syaibani qol Sa'ad bin bin Hubais an qaulillahi ta'ala fa kana qaba qausaini aw adna qal akhbarani Ibnu Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittu ma'ati janahin ini kula bahas ini haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaib haddatsana Hafiz bin Hiyad an Syaibani an Sirin an Abdillah qal ma kadzabal fu'adu marwa maka dapat orang goro apa al-fu'ad dua patine kanjeng Nabi ma ing apa wae ro'a kang ningali apa fu'ad kol dawa sopo ikilah Abdillah ro'a Jibril ni mersani sopo Nabi Jibril alaih salam lahu tetap kedua Jibril situ mi'ati jana benung tapi 600 sayap 600 wiwi haddasana Ubaidillah bin Mu'ad alam bari haddasana Abi haddasana Syuban Sulaiman Asyiban Nisami Azharin bin Hubes Zirin bin Hubes an Abdillah kol rakol ro'a min ayati rabbihil kudro. Teman-teman ningali sapa Nabi min ayati Rabbi sing pira-pira ayat-ayat pengerane Nabi Al-Kubra. Qala dawa sapa rawi sinten Abdillah ni ra'a Jibril fi suratihi lahu sittumi'ati janahin. Babu makna qaulillahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Wa hal ra'a nabiyyu rabbahu lailatal isra. Wa hal ra'a ana ta mirsani sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu ing pangerane nabi lailatal isra ing malam isra. Sampeyan ning kitab iki aja golek istilah mikrot. Istilah mikrot iku ilegal, istilah mubalig, istilah napa? Mubalig. Dadi sampeyan sing pokoke ning kitab-kitab kuno ora ana istilah mikrot. Istilah mikrot iku istilah mubalig, ilegal nang cara teng kitab napa? Lailatul Isra sebetulnya dan Lailatul Miraj. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Ali bin Musyrif, an Abdul Malik, an Atha, an Abi Hurairah, wa laqad ra'au nazlatan ukhra, qala ra'a Jibril. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Hafiz, an Abdul Malik, an Atha, an Ibnu Abbas, qala ra'au fi qalbi. Wa ra'a Jibril yang ditambahi ra'au fi qalbi. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Sa'id Al-Asad, jami'an an Waqi, qala Al-Asad, haddatsana Waqi, haddatsana Ahmad, an Ziyad bin Husain, an Nabi Abi Jama anabil Aliya anabil Nafas kal maka zabil fuatu maroa walakot roahu nasilatan ukal roahu kifuati maroten. Hadatan Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatan Hafiz bin Yaz anil Amas hadatan Abu Jama bin Adil Isnad. Hadatan Zuhair bin Harb hadatan Ismail bin Ibrahim an Dawud an Isyabi an Masruk kal Masruk murid Aisyah lanang. An Masruk yang sangi Masruk kal. Kuntu ana sapa ingsun mutaki anu lugu santai cara kiye kuna makna lugu leleangan maksude lugu santai indah Aisyah ta ana sandinge Aisyah faqalat mongko matur sapa Aisyah ya Aba Aisyah salatun man takallama bi wahidatin min hunna faqad azuma ala wahi firya salatun utai barang telu mante sapa wonge ku takallama ngomongno sapa man bi wahidatin kalan salah siji min hunna sange salah faqad azuma mongko teman-teman gawe gede sapa man ala wahi ngatasi Allah alfriyata ing kedustaan. Tiga hal ini siapapun meyakini maka berarti goroh besar, bohong besar. Kultu matur ingsun mahunna. Maiko poe guna te salah. Qalat matur sapa Aisyah man za'ama anna Muhammadan ro'a rabba. Siji man iku sapa wonge za'ama kang nyangka sapa man anna Muhammadan sak temne Muhammad. Iku ro'a iku ningali sapa Muhammad robbahu ing pangerane Muhammad. Fakot azuma mongko teman-teman gedekno sapa man ala wa ing atase wa alfiryata ing kedisa. Kala dawa sapa rawi Maste Masruk. Wa kuntu lan ana sapa ingsun mutakian wong sing santai. Fajalah tu mongko lungguh sapa ingsun fakultu ya amirul ya umal mukminin angdiri ni wala tak jalin. Tenango sirone ingsun wala tak jalini aja kesusu panjenengan. Alam yakulillah la wala qadru ahu bil ufuqil mukbil. Lan teman-teman ningali sapa Muhammad Hu rasa didomiri ya Hu bil ufuqil mukbil ing ufuk sing mukbil. Wala qadru ahu nazlatan napa? Guru terus marjee sinten nabi ningali sinten faqalat moko dawuh sapa ana awwalu haidil ummah ta'ala an dzalika rasulullah faqala innama huwa jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatanil marratain huwa te marjee guru walakot rahu niku jibril lam arahu ra ningali insun ku ing jibril ala surati ing atase bentuk asline jibril allati khuliqa 'alaiha kang jenjep ana sapa Jibril alih ing atas susu rohi rohatinil maraten saliyane ambalan luri. Ra'aitu huni ngali ingsun hu ing Jibril mun habiton ingkang mudhun minas sama saing langit. Sadan ingkang buntone apa idhamu khalqihi apa gedene bentuke Jibril. Buntone nutupi ma bena sama iwal arti. Faqalat mongko dawuh sapa Aisyah awalam tasma ana ta ora krungu sira masruk anna Rasulullah yaqu anna Rasulullah yaqu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Anna wa hayya kullu wa nasla. Tapi kita pula kita bisa baru. Anallah. Anna wa hayya dengan anna wa hayya. Mau kita pun yang mana wa hayya wa kita bebalik man bahaya. Anna wa hayya gitu. Artinya kan jinab ini dikantal tak kesel lah. Poso-poso. Awalam tasma anna buha yakul anna buha iku ana Rasulullah ngrupen serat ngaji malah ngaji keliru malah ora iso bener ya anna buha yakul awalam tasma anna buha yakul wa ma kana li basharin ayu kalimahu wa ila wahyan au mi wara'i hijabin au yursila rasulan fa yuhiya bi ithni ma yasha wa ma kana lan ora ana iku li basharin kedhe manusa sapa wae apa ayu kalimah ento ngendikani langsung ku ing basar sapa Allah ila wahyan kecuali rupa wahyu ini ku iso ilham aw mi warai hijabin utawa sanging belakang hijab aw yursila rasulan utawa ngutus ing rasul fayu siya bi'idni mayasa mongko paring wahyu sapa Allah bi'idni iklan izini Allah atau paring wahyu sapa rasul bi'idni iklan izini Allah ma ing apa waya sa'u kangen sana sapa Allah ing ma Inna usatan wa awwar wa'aliyan wudat sing agung hakim untuk dat sing bijak. Mohon kalau ini kalau terang no, misalnya terang no, awur-awuran tapi mesti benerin. Oke, kalau terang no mulai pertama gitu, babun fi sidrotil muntaha. Kalau terang akan, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu Allah, la ilaha illa anta al-mulk. Oke, kalau terang no buka simerian masalah sanad ya, ini dia tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Ke Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadasana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia, termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia, termasuk oleh Wahabi, as-sahul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fikus sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar fikus sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Ya, termasuk kreatif nambahi kunut barang itu Imam Tinder. Kalau ciri utama pinter itu kreatif. Ciri utama kreatif nambahi. Nah, termasuk nambahi kunut. Nah, terus. Berhubung nabai, bawah biji ponis bit, bisa niko. Ini terus niko. Ada kreatif, itu artinya nabai. Lah nabai, rawan si ponis apa? Bisa. Padahal nak rana nabai si ponis pintu, lah. Percorat terus. Eh, waktu nabai resiko bisa, rana nabai resiko apa bu? Benjaman ngerti, gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki lu apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo dugi Kanjeng Nabi. Bahkan dari tiga guru nu kulo tesih apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarhi wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatu zakiron, bahasa Arab napa? Kuwatu zakir ingatannya. Kulo tak poson ini sering tafakur, sering tahajud. Termasuk kulo nu milih hadis ini. Jadi kulo milih hadis ini, jadi kulo istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun rong, kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan nggih, 800 bulan Masehi. Niki kula cerita ben sampean tambah yakin nek ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Kaya Mustofa orang nasi pe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah, mata wong tenan. Saiki gak sunat, teroris. Ala iki ngaji diawasi polisi, ngaji umum ngono apa? Dadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses, ngaji kok di napa? Diawasi. Ora kulo ya kepen mesti ning ngaji. Senare kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu. Ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampean rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya tuh. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Untu hiya bihi ila sidrotil muntah. Wa hiya fi sama'i sajisa. Ilaiha bersamaan roh nak gusbak gak gawe-gawe ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit keenam itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fayubadu minha. Langit keenam itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab napa? Riwayat karena hadis hanya kitab napa? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga tidak bisa turun. Jadi kita takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihin fokia fayubadu. Ya, dari yang atas ya tidak bisa turun. Dari bawah ya sudah tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh. Itu jenis intahar. Indah itu leren tapi separuh, kok bisa terus menang? Lalu ada kemungkinan sama Isa Disa, Isa Sabia. Mereka kata indah itu nyakang, leren sampai terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan tidak jelas. Lalu ini kita nak mana apa? Indah. Alif H, ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas, 1200 tahun yang lalu, lewat riwayat Sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihim fawqiha fayubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhak sing madak-madak no tahu seterja. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi, Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrul Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipadak-padak no memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sain. Kemudian riwayat-riwayat dikembar-kembarkan, termasuk karangannya Fakhrul Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa? Yang tahi mayu roju bihin minal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sain itu janggal. Pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didawuh oleh Nabi lewat riwayat Sahihah. Bukan lewat intelektual muslim sekarang. Atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yu'badu min fa'ubiha fa'ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentari Nabi tentang Sidratul Nabawi. Faham ya? Tadi ini bin sampean bang. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sain. Salam ngaji ra tutup, paham ben ya? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Dadi kadang kena salah murid ta ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Dadi ane anak-anak nakal iku nak teori genetik ku bener. Nah anak nakal iku dunia disentak siapa dulu bapak? Wah anak ono akal koyo ora anakku wae. Mergo bapake saleh ae. Anak teori gen iku bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah fitrah iki. Mun iku masalah sain iki, masalah pengetahuan. Terus sing nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'rod itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Sama dulu bab awal ya. Babu Isra'i Rasulillah. Mereka ya khina usriya bihi, khina usriya apa? Mi'rod itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu. Kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'rod. Yang ada hanya bahasa apa? Isra'. Dalam akidah Ahli Sunnah, orang yang mungkir Isra' itu kafir. Karena hukmul Isra' sabata fil Qur'an ini subhanalladzi asra napa yang mungkiri mikrot tidak apa-apa sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa mergo wong paling ingkari mikrot itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha wong paling ingkar mikrot itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon anggar wong pinter cerdas itu tukang istiha. Agar tukang istiha mesti ono belinge, ono apa? Mulane ngetikane Mbah Fadl. Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lama'ah itu karangannya sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalag rezekinya kok Isra' apa? Mi'raj. Jadi mi'raj itu bahasa ilegal, malah kalau mau mi'raj itu bahasa ini mubalag. Tidak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa? Hanya Isra' saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah mi'raj. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriya. Usriya saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami mi'raj. Dan ngalami apa kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu. Bahwa pas peristiwa mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat napa? Allah. Tapi teng mriki Imam Muslim punya riwayat. Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq. Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma 'ala Allahil firya. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azuma 'ala Allahil firya. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azuma 'ala Allahil firya. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufukil? Nah, tapi Aisyah kan menangan untuk ini bojone. Aisyah piye bojone sinten? Jawabe pokrol. Awa ana awalu hadil ummah ta'ala dalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjike ndomir ning Kanjeng. Bujo menangkan, ini bedik tapi menangkan bujo. Saya kono kaca turu kene kok ado. Patek nawa. Ana anggere ulama mesti ono bedike. Anggere bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istiqoroh niku ape dadi ulama bedik ora bedik niku gampang diri dari nak bedik niku. Pancen ulama iku ulama lho nggih. Sing ra ulama, ate ra ulama wis biasa itu. Ulama lho syaratnya napa? Ulama. Kulonu istiqoroh bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulonu istiqoroh. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat. Dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta terjagungan bena. Iku apa do karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layakullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ana delok-delokan ora ana roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak muka dimae agar ulama sono ngawure, tapi niate ape. Paham? Ibu sirine kena apa Aisyah kok enggak? Lha mergo kula yang ngawur dadi paham, paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ngene apa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya ngeriwayat atau dawe sinten Aisyah. Meskipun dawe Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi lho, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ana balelone. Sama nak ulama lho, pokoknya syarat ulama lho, aja keliru. Nak muni ulama, ya ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah, Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid, Allah la yutakayyaf. Bila kaifin walan hisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khotara bi balik fa wa bi khilafi dalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa? Fawah bikhilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak kaya iku berarti kaya iku. Yora kaya iku meneh. Berarti mirip iku. Yora kaya iku meneh. Woy leh tak kamislihin apa? Lah tapi ngilang no hawa jisuk domair. Ngilang no perasaan hati ngoten kan gak ngilang. Daripada ngono cara Isa diketok. Pokoknya Muhammad gak roh ngirang. Yora tau muka-muka roh jisuk apa? Wong sak rohku pas wek rada turu lha iku ndelok kaya Aisyah. Sampe pikir riwayat itu sakit ndelok kaya Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ra turu. Lha iku mulai ndelok. Iku mulai ndelok. Saking ndelok kaya Aisyah niku kabeh sahabat ku nentang cara saiki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu dinti keluhan, ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhulu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama baik dora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadonya ada Aisyah. Mergo khawatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nang kula pas istikharah niki malah mabu malaikat jiro lho ora medeni wong wah mate ana. Lah niki lho. Niki wonten elok man sine. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trewali mbok ulama kok sing jelas ora awak mawam nemen. Ora awak mawam nemen. Ini niku gak awak mawam napa? Nemen. Ora ngara lan wakongku koyo rugen mesti bae ora ngara. Kalau ni baru tu gaya, tu jadi tahu kuyon, kuyon dan sufi. Tapi nyata, kalau baru. Kalau nak cerita nak rakuan, sinau, nyentak kata sinau, sinau. Nak sinau ya biasa, namun kawasan sarungan terus butuh nak butuh mesti kadang-kadang. Barang batal ni bu, awak ni mahu malaikat Israel, aku kan apa? Biasanya bujuk kulo nak turu akhir awal, bujuk turu anak kulo turu kulo teng dalam tu, buat tiba di sini semua kulo bujuk kulo anak kulo. Kulo gila lah, berarti cak dalam kulo, mesti teng pondok. Batin pun, gusti mau sok mati sak niki, sama anak kau buat. Hari kau sama anak dia orang loro, maksudnya orang. Akhirnya kulo butuh balik. Santai ni, angger nanti super amati orang situ. Gak kulo melaya, gak buat ni istighfar, gak PD mau ni kulo macam. Kulo ni nak istighfar, kulo amati ya kulo. PD mau. Ini kuyan kulo, sama nak kerap sana tu, ini kuyan. Kuyan nak cerita fakta ni tu, orang perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian. Kulo butuh. Jadi kulo nak foto ni bersyukur ni kulo ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak ni terus film. Tapi kalau keyakinan kalau ni mati nombong, sujud. Masih itu mati terus. Dan ini kami subuh, rasa mati lah berarti rasa itu melihat tau. Dan nanti aku lala jam 2 HP kalau nak nombong. Kalau kalian balik balik mana? Adik yang memang wafat Jumat jam 6:30. Ini aku konjak aku lah tengah terus jam. Tiap ketemu kalau bakas aku tu. Jam 6:30 lagi. Ini aku kawaf. Kalau ada cucu, lah malaikat itu sudah gelar gelar terus lewat sama aku. Karena saya ini gue sampai kurang kurang belum, nanti kurang kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak sampai kulon senani bakat kamu dulu. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngitikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tuh kalian, gak awam tuh kalian. Ya orang GR tapi rawam nopo. Ya pokoknya syukur lah, orang awam tuh kalian butuh syukur kan. Ditektir gak awam nopo. Tulen. Jadi kalau cek rawat matun, matun rami dadari. Ya keren bisa dari lesun. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan Ro'an apa? Rabbah. Ben wong la yatakayyam, wa la yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya na'anna Muhammad dan lam yara Rabbah itu ditentang ulama seluruh apa? Dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih, anut madzhabe Aisyah. Sampeyan bener-bener tak kok Fuad kiai-kiai sing alim, sing iso ngaji. Sehingga ulama anak ana lafaz zahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, ana Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Nah, buat maknani lahir, jelas maknani ngeten. Wajah alan teko, itu pas dino masar. Sopo robuka pangeran siro. Robuka maknani pangeran. Ya. Robun itu maknani apa? Wal malakulan poro malaikat, sofan sofan kali baris. Bagaimana pangeran kaya Prabowo, mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen, mimpin derbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat ber. Karena ini punya resiko Allah kami selihi seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil robuka rasulur robika, gitu. Sama jelas tafsir tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sopo robuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate rob. Sama mungkin jelas tentang tafsir tafsir. Andai kan pakai makna dohir. Makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sopo robuka pangeran wal malakulan malaikat sopan sofa kali baris-baris berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat ba lah wong terus bayang no ning arepe wong pinggire malah ra karu-karuan to berenak pinggire ora kanane ta kirine terus carane to barisan piye carane gerak ana barisan malah ra berber napa. Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Iku ulama-ulama makna nih, wajah alan teko apa rebuka utusan pangeran sira. Dadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikael, pokoke ra wa dhewe lah. Apa baris barang gimana terus. Padahal jelas lapannya rebuka lho. Lapannya jelas apa? Jelas rebuka. Lah kalau sampean tangklet lho, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rebuka kok ditakwil Rasulullah rob tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasharah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi maksud Allah apa jabut? Nyawani rohid nganti kangilan gula ibar. Rezeki ini Mustafa diparingi Allah. Maksud Allah tekan ini Mustafa. Paling banter ada bakul roti bayar. Allah ngerezeki ini si A. Paling banter ada wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizeki ini Allah. Kan ya Allah rata kau dewi gue gula. Masa Allah apa salam tembelak ini para kiai? Paham? Padahal itu semua juga diistilahnya dirizkani Allah. Allah. Dirahmati Allah. Itu artinya, diam-diam ulama itu nganggu madhab Aisyah paling aman. Allah juga elok-elok. Paham ya? Allah juga elok? Elok. Allah bertahta. La yutakayyak. Laita kami selihin apa? Syai'un. La tudrikul absur wa wa yudrikul absur. Ini perlu sampai ngerti. Kalau saat ini aku sadar. Kalau ini saat ini sadar, tak sadar. Malah ini jengben kalau nak mati, aku ayam. Merapati gelem istighfar. Kalau paling mau cetak bir. Mereka kalau aku sayam. Akidah kita ini harus mantep. Tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis, kita harus mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa, sudah mantep. Termasuk layu takayyaf. Itu final. Tidak bisa direko-reko, dikhayak. Nah, saya ini sampai nak tangklet. Bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah dihentikan, Allah menghentikan tentang Nabi Muhammad, Allah menghentikan tentang Musa, Allah menghentikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu menghentikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu yang menganggap Allah ramu basaroh. Allah tidak bertindak langsung. Kayak dawai Allah ini, wa makana li basarin ayu kalimahullah. Paling-paling ila wahyan, awmi warohi hijabin, awyur jilan apa? Rasulan, formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan, awmi warohi hijabin, awyur jilan apa? Rasulan. Karena, nah, sampai nangkep, kenapa bisa demikian? Loh, dalam bahasa keseharian, Allah ngerizki ini ruhin. Prakteknya ada ngerodor piring Jepang. Masa Allah ngerodor piring apa? Paham ya? Apa ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni to Allah tidak bertindak napa? Lang. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Mane kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Mane tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasus falasifah. Falasifah nganti dadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia iki awale apa? Alam iku dim taura. Alam di Allah di sini. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane dari mlebu neraka kersane, dari mlebu neraka kersane karepe ku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak ora ketemu. Lah kok tak ngono karepe yo piye. Tak ratu. Atu piye-piye nek ben Allah ra iso, lah kok tak ngono karepe piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat tok piye? Piye. Lah pengen jape ya enak. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye ge mau pengamat nganalisis gak apa? Mulane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Sesuk bareng dipikir ratok. Ketahe Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangane gak iso ngikuti. Akhire wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mung gawe desain pokoke tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokoke tok. Bareng iku perkembangane gak melok. Kamela kok gak iso ngendalekno. Cara roh DNA wis jumlahe miliaran terus arep wis gak melok-melok cara jurnal jut. Iku gara-gara ning ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umat e sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beli ngaduk mikir cahayu, itu orang nganti murtad, paling fasek. Mergo itu mau kalkuwa, mah. Mergo mau apa? Kalkuwa, jadi paling fasek. Mikir duit itu paling fasek. Mikir mobil itu paling fasek. Mergo orang pengiran, apa? Kalkuwa. Tafak karu fi kholkillah, wala tafak karu fil kholik, fatahli. Malah ini ahli sunnah aku yakin, wong delok wong wedok delok duit mau fasek, orang murtad. Tapi nak ngeklaim uang roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran itu rawan murtad, setan itu pintar. Uang itu bangga nak wisdaran roh pangeran. Akhirnya iblis godo para wali latihan-latihan itu, wali-wali latihan amatir itu. Dia ini medo. Loh ini kisah tenanan. Kalau guyonnya ulama itu tidak tenanan, paham ya? Medo jadi nur terus ngaku pangeran. Malah ni barang si Abdul Qadir lolos kau goda ni iblis merkufaidan nuro adu abis sama. Barang nuro na adu abis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana robu kawapok taklah tu lakal mukar roman. Westir tirakatam wesui aku pengiran kisah ini tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa yala ini kau ikut lah anak. Merkuf Abdul Qadir ngerti pola-pola pengiran minimal leisa kami selihi. Jadi sinar barang pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak? Tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku ngaku kata-kata waqot abdu lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa? Tapi apa yang terjadi? Sing perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Wong pitung pulau luas sing tak sesat mau nggak gue model koyok ini mereka mantep wis roh pangeran dibebas no terus akhirnya do gaya be bebas rahim orang itu jadi wali amatir deh nih jadi uang mas jenuh yang gue senutan darah ini jadab jauh paham ya lo ini kenyataan artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngedikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Seu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur, jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan itu belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa, idro'ana ron faqala lihim. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa rob buka fakhla napa nalek artine pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuro roh anapa nah iku sing dadi masalah sing dadi napa masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa terus nuri mau ngendikan ini ana rob buka fakhla nalek innaka bil wadil muqaddasin napa. Lha iku memang masalah bisa. Mulane Aisyah nek gerde depan wis ora ono ngono-ngono. Musa randur ya nur-nur kaitane dhewe soalene anak arep buka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu gale wong udang se namangan dipangan ya sego sing ngongkon rumah antuk wis sedhi pangan ya ora rupane to sego wis ora ono hubungane pokoke dora Aisyah iku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran, roh anuron. Tapi apa-apa rupa nur, ya orang-orang hubungannya. Orang Aisyah, orang-orang apa? Hubungannya. Lho, bukti bahwa teorinya Isa benar, lihat di Jusongo. Ketika Nabi Musa takok, Robbi arini anggur ilai. Gusti, kula niku bedino ketemu jenengan Bu Oma ngomongi, tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Robbi arini anggur ilai. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Robbi arini anggur. Jape pengiran apa? Kala lantaron, kowe ora bakal roh. Itu kan bukti teori Isa benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jisongnya cik muni Robbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas kolah lantaroni. Maksudnya pengiran yo sendiri yo nandul aku raiso ada gunung yo iso. Jadi aku yo yo mengantengah sini yo nandul aku raiso ada gunung ya Allah. Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa penge? Lah malah ana wong sing klenik malah wah gunungnya berarti keramat. Kok tau dilukui pangeran ah malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah payah meneh malah dunti-dunti. Wala kinning zur ilal jabali fa ini staqarra makanahu fa sawfa napa? Tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasanya Quran itu kan bahasa kinayah, tajalla, ketika Tuhan nampak, tajalla itu artinya kan, tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran, rozaqonillah nyatanya kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatanya liwat warisan. Gak ada jaminan kata rozaqonillah, pangeran gogulo tiga nerohim. Orang-orang jaminan rozaqonillah pengiran yang kaya duit dikana mus selama ini prakteknya lewat santunan orang tahu pengiran dewa atau mau ini buat ini kalau atur agar maka saat ini kata toriko kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim panjang tiang nampun derek toriko ini wonten man fazul basiro mulai nak ngaji mana kamu jaman ribet. Apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh-roh baru. Ini itu cara jenengan sepun? Sepunti. Ada wali baru ngeklaim roh-roh. Cara jenengan sepunti. Wali roto-roto jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi Syekh Abdul Qadir kan ngerti. Gua muhikun fi qali tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun, aleh, dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya beli kosir komentari, mungkin konfikoli. Dia bener, cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun, aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat. Punya jalur khusus, nembus ke alam malakut. Ketika basiratu ro'a manfazo basirotihi fayadunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur kemudian nembus yang nur malakut dia ngira nembus basirohi kodoh karo nembus ro'a rob padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi malah apa muhikun fikoli multabasun aleh jadi dia ini omongannya bener tapi ilti lah daripada repot ngoten kita ada ngaku mazhab Isa. Wis ora ana ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita kepen roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudriku hul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tangkep, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat nak daran desain wadah daranmu kejawen nek wopoy, alam-alam wadak, alam jisim, wopoy nasib. Wopoy malah aja, nah akhirat itu kan jawabannya gampang. Ini alam roh, ketemu bangsa apa? Sawangannya nyambung aja gampang. Nah ini dunia udang goreng, doyan duit, doyan, roh pangeran barang. Wong ngiling rondo, pangeran ya sering ngiling rondo, kepen roh pangeran barang. Orang di duit, lu sumpek timbang orang ibadah, kepen roh apa? Pangeran barang. Paham, ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini ku mulai rian, untuk menjaga konstitusi nopo agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi, man istahada fa asoba fa lahu ajrun wa in akhta'a fa lahu ajrun wakhir. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sih sitok. Salah lho jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arubau, orang semua akan yatakayyabun, wayatakhayyalun, akan takayyuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak apa? Wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita, kudu Allah layakullu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu apa? Lah terus piye, ya semuanya lesa kami sisi apa? Mahkota Rabbi balik, fawah bihilafin apa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasafa. Kula nu khatam isya mbok ping pinten, mbok nganti lali kula. Sinau isya khatam nganti ping lali, terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masakhsun sumaya qulu sumana ana musumaya qulu suma ila yaumi mautih khairun min ayat ala anillah. Wes awon aduk turu mangan turu mangan turu mangan nganti mati di bang toka takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Karena ini menggerinjirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasafa, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, yeah. Yang meyakini dirinya wahdatil wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok roh Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi napa? Alam aku wong syariat itu pancen paling sial. Aku wong syariat itu paling sial. Apa ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Aku wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe. Ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, eh. Gak kena ya jibu roh Allah, ora melane akeh pengikute, wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa penge? Coba sampean, di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili? Mergo ajarane wasdatil. Neng kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songo ini malah keliru. Ngono utusane, ya wis ora ana Siti Jenar, awal lah celuk. Mari apa diceluk Siti Jenar? Gak regani Allah diceluk. Awal lah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom panak iku kan liyane ra ana to, liyane ra ana sing ana au. Apa dari Siti Jenar ora Siti Jenar sing ana au. Allah. Oh, dene ngotot sing ana apa? Mau nak pas panak kan liyane ilang kabeh sing ana. Nah, akhirnya Wali Songo malah rada keliru, ngomongnya ke pengutusan, ya wis apa lah jatuh. Ya malah jatuh. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak, teng Timur Tengah, zaman Husain Al-Hallaj diadili angkatan Imam Rozi. Nggih dipancung. Jadi bejo di Mesir termilem no. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran rantau duwe di Mesir rasa debat milem rantau duwe. Mulai betul-betulnya wong santri. Siti Jenar wong bener tau orang debat nganti runtuh dan orang tuh. Enak di Mesir di film no di darat beres. Enggak apa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallaj keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Nah, mulane teng manasib wonten komentare Syaikhul Qadir, Asura Husain Al-Hallaj asrotan. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Husain Al-Hallaj dise kepleset. Sayang rasa angkatan be aku. Cara angkatan be aku tak slametno. terus wa analikul liman asura marquhu min kulli muridi wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biyadihi kulama asura hayyan. Wa ma ita fa inna rumqi mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate moco manake kepleset terus dibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir diselamat to. Lah wong manake pan pake sesat, Gus. Iku kepengin sugih, ora seneng si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan mlebokno keberatan lho, iku seneng sugih, ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ana dekne. Paham. Oh seneng si Abdul Qadir ora niru ibadah, gak tak niru tirakate. Mau perkara buka toko. Nah gunanya apa? Dari awal mana kita diterang lo tahu ibadah telung tahun ditunggani Nabi Khidir, tahu yang alas 10 tahun nganti jaga bedan, tahu yang berturut dari mul wudhu ngipi metumani patang pulau ya dibaleni wudhu ping patang. Cerita itu orang no kafe, kok yang aneh tidak unggul, be jembar apa? Ya mesti aja Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah, paham ya? Muhibbul hina, ini apa? Tak kenal pula lah penjenengan sang Abdul Qadir. Ora geger-geger, anak pantas kenal pula lah di Bang Jenengan. Cara potongan nak ampun potongan kenal. Dan iku lo cerita ge, karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah iku kesakralan. Di bahasa analis jenenge Nur napa? Muhammad. Ya coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Wong-wong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat Wahidi. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat Wahidi itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan mboten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat napa? Nah selawat itu mesti apa, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu, paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisak di daro ngaku madhabi Aisyah, bega ruwet di haram. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat itu? Betul mungkin selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas-pasan nanteng lirboyerin, kelas-kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu ini kodok lirboyer ditulis haram santri lirboyer membaca selawat, apa? Faham. Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabel tujuannya lisadid daro'e. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah, tak Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pengeran. Wong sing darani Muhammad roh pengeran, fakot a'zoma ala wa'ilfirya. Itu dusta apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Sani kini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah. Kulon ujo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulon ujo santri, Rian seneng dukun. Sani kini munamuni ketemu Jibril. Padahal Rian ini koncoko. Aliran Mehdi teng Sulawesi, yang ngerasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana si A Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musaddiq ngaku Nabi duwe buku to. Bukune jenenge Al-Masih Al-Mau'ud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Mau'ud. Dadi intine dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam. Tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Podo ning Jawa ana ratu adil, ana satriya piningit. Ning si ah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi, Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir jare mendolan pikir kali. Wabe mitos ngoten ra ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kul hu 4000 kena kadem jenenge malaikat kandhayas. Wong anger wong adu napa ha? Aku lalu nunggu kiai salah, aku lalu nunggu latar bapak, aku lalu latih kiai, guru aku lagi kiai, aku lalu berdino di taman umum di kisip. Ini suhu nih kisip, suan aku lalu takut. Gus lalu berarti cocokan kisip, kesempatan aku. Lah kisip sampai nopo, aku lalu nunggu sing istiqomah gitu, saya sih, mau ngajin kan nopo. Itu kok aku iman, pangeran udah tahu mau ya. Oh tak pisau-pisau ibu aku lalu. Ulama juga takut hijab, kowe ku hijab ku terus cerita nih. Tapi kulo gara-gara hijab saya pindah rezeki kulo kata guys, nak calonan petinggi, nak ono macam-macam tu. Bila es ngono ayam mati rezekimu, rasa aja uang. Ora usah diajak apa? Engko iso mangan kok isi pemis apik kok sing syukur aku. Engko ndek salam kadang kemprok. Nggih iki ngalim lha yo kadang dijak napa dur-duran napa. Aku lho sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyair atau dijajal jajal piye jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, sampe bedek jajal aku. Sampe bedek aku. Ulama Qur'ane kok didike jajal apa? Lan gitu. Kiai rapati ngalim, pidato ning podium rong jam. Panitia kangelan di podium kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Aku ngaji tenan ora sapa podium. Oh, latihan ikhlas sejuara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium di fasilitasi wong wis mlebu dikae mic gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ada Isra Mi'raj itu. Mi'raj itu tambah. Maksudnya tentang ini kitab-kitab Islam apa? Mi'raj. Yang maksudnya namung Islam apa? Isra. Namun dulu ada hadis-hadis. Mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu keluaturakan. Mergi sampai ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi, baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang Anna Muhammad dan namanya Rorobahu. Kita tidak apa-apa, tetap yakin. Khusus Nabi Muhammad, ya Rorobahu. Khusus Nabi Muhammad, ya Rorobahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama segini. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah arob buka wal malaku, amru rob juga. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sofan sofa hale baris baris. Karena tak pramuka berbayang no. Neng samping kanan, pramuka ke kiri kanan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lana Prabowo militer. Ngarep ke kiri. Wah, kira uang kan bayang no dewe. Jadi harus ditakut. Cara bermati dia. Wah, rana bayi. Wah, daripada rumput-rumput ngosan, tiket. Ambil Aisyah apa? Mulane niki perlu ge, pentinge ngaji ge ngeten iki. Terus akhire Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Hu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Hu marce teng sinten malaikat napa? Berarti ge sami kalian baca rabbuka wal malaku sofan sofa, rabbuka ge ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Bu iki niku malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma anna waha yakul la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. La tudrikuhu, ora iso metuhihu ing Allah. Apa al-absoru piro-piro peningalan. Di Allah gak iso dijangkau be absor. Wa huwa haliwati Allah yudrikuhu sing ngedropna sapa Allah al-absoru ing absor. Wa huwa ti Allah al-latifu kudat sing latif, sing alus, al-khobiru tudrat sing bijak. Niki secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane alus. Konotasi alus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok melane latudrikul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absurd. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahli Quran, buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basar, maka dzabal fuadu. Maro karena kalau absurd la tudrikuhul absor, absor kan peninggal mata toh. Mereka nak peninggal hati, bahasa Arab berarti. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nak ngono umpama Allah kadine Nabi perso Allah la ya ra'ahu biqal biqal bi utawa bi fuad bi fuati. Lah nang ngene kan kita sambung to nggih. Nak absor terus mboten sah. Mboten sah ketungkaruan ayate la tudrikul. Malah ini bener oleh komentari si Abdul Qadir. Wa muhikkun fi qawli multabasun ala. Basirohnya wali itu bisa menembus manfaatul malakut. kaya Nabi Ibrahim, nabi-nabi iso nembut malaku termasuk para wali. Sama dulu teng cerita-cerita keramate Abu Yazid Al-Bustami. Dene kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah aku gebengi mlaku-mlaku ro swarga ro neraka takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus swarga naudzubillah. Naudzubillah kan bus swarga dene napa? Kowe ben ro neraka ya naudzubillah. Kowe ben ro aras ya dene naudzubillah apa? Billah. Akhirnya pangeran kaku ajla kepengen nemu apa? Kula niku kepengin jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lho apa. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe wali ku tenan. Malah mudak pakan. Wah, mater wae. Malah mudak apa? Mangga mulane kowe ra mudak-mudak pangkat ben swarga. Tapi ya HP di bagian lo, semua orang ada jalan apa? Buatan ini ketok ya. Nah Aisyah itu bener ya. Kalau London ya. Latu drikuhul absor. Absor mana ini kan peninggalan privat. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka zabal fuadu maruah. Cek huwi rujuk Allah cek Jibril tetap kaitannya maka zabal fuad. Ya masalah A. Hati. Buatan masalah A. Absor. Nah, ngeten kan mesti lah. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Mbak Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Kenapa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki jebak kerja sama Mbak MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuani Mbak Kiai Kiai. Gus nek ana pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Mesti sertifikat itu bapak ham bodoh boh, aku apa boh? Sertifikat. Ya aku jago ya tak kayak kiai kiai. Ya mungkin sing sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Kalau terus apa? Gue ngaji ngaji Muslim Bukhari sertifikat sing Islam terjemah. Wah mata anak wah mana? Alfa deh. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah, bi'anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hannan ya fadhi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta anna risana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulahu wa alaihim ayatika yu'allimuhum kitab rahmatan wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala khalidika Ibrahim wa nabiyyika Musa wa tawfiqa Isa man asratu khairatan fika sayyidina Nuh wa rusulun bil salam biya bashwata sallallahu alaihi wa sallam. Khususan ya Allah, awliya at-tis'i wa man ya Allah, awsala hadat din ila siladi al-Nisa wa aliyah din falta ilahana ya Allah, awsala ilahana anta khayyumus samawati wal ardi wa anta sumat fatal zatakal aliyah sumat ila jami' hatta nakuna ibadan bika ibadan naka ibadan farina bibadika ilaika wa hatta la nakuna ya Allah wa yatuna illa ilaika wa illa bika ya hayu ya qayyum ya dzal jalal ya haqqu ya somatu ya dzal izzati wal jabar Allahumma ya waqina fi syuhudika ya Allah hatta nabqa ya syahidina fi la yawmi bika ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam Gracias.